disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan keras akan sifat bakhil. Tidak boleh seorang muslim memiliki sifat bakhil. Karena sifat bakhil tersebut buruk untuk diri mereka sendiri di dunia dan di akhirat. Dan kemudian Allah berfirman, walillahi mirathus samawati wal ard. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Penulis rahimahullahu taala berkata, ai huwa taala malikul mulk wa turaddu jami'ul amlak ila malikiha wa yanqalibul ibadu minad dunya ma ma'ahum dirham wala dinar wala ghairu dhalika minal mal. Yang artinya, dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah raja atas segala raja dan seluruh raja-raja kembali kepada pemiliknya. Ini terjemahannya keliru. Seluruh raja-raja kembali kepada pemiliknya. Ini salah. Seluruh kepemilikan kembali kepada pemilik aslinya. Al-amlak itu jamak dari milkun. Milkun artinya adalah kepemilikan. Bukan malikun yang artinya jamak dari, ganti jamaknya muluk. Bukan. Maka terjemahannya keliru. Dan seluruh kepemilikan, bukan raja-raja, seluruh kepemilikan kembali kepada pemiliknya. Maksudnya seluruh barang yang dimiliki akan kembali kepada pemilik aslinya, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yanqalibul ibadu minad dunya ma ma'ahum dirham wala dinar wala ghairu dhalika minal mal. Dan hamba-hamba akan kembali dari dunia dengan tidak membawa apa-apa, dirham, perak, atau dinar, dan tidak juga harta yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilaina yurja'un." Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Lihat di sini, wa ta'ammal kaifa dzakara as-sabab al-ibtida'i was-sabab al-gha'i. Al-mujib kullu wahidin minhuma alla yabkhal al-'abdu bima a'tahu Allah. Perhatikanlah bagaimana Allah menyebutkan sebab awal dan sebab akhir. Maksudnya sebab awal Allah lah yang ngasih. Sebab akhir itu adalah milik Allah. Sebab awal, harta yang dimiliki oleh manusia, Allah yang memberi. Pada akhirnya, itu juga akan dikembalikan kepada Allah. Ya, itu juga akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kedua sebab itu mengharuskan seorang hamba tidak bakhil dengan harta yang telah Allah berikan kepadanya. Kenapa tidak boleh bakhil? Karena sebab awalnya, harta tersebut diberikan oleh Allah kepada kita. Pemilik aslinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Harta tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Dan sedekahkanlah dari harta yang Allah telah menjadikan kalian mustakhlafin, menjadi khalifah, menjadi pengurus padanya. Ini menunjukkan bahwasanya pemilik aslinya adalah Allah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atuhum min malillahi alladhi ataakum. Dan berikanlah dari harta Allah, ya, harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Maka kiat agar kita tidak bakhil, mengenal bahwa pemilik asli, pemilik asal muasal harta hanya Allah. kita ini cuma dititipi. Dititipi, disuruh ngurus. Pemilik aslinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu kiat agar tidak bakhil. Dan di sini menarik adalah ketika Allah berfirman, "Walillahi mirats." Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Warisan. Kata-kata warisan. Begitu juga ayat yang dibawakan oleh penulis surat Maryam ayat 40, "Inna naritsu nahnu naritsul ardha wa man 'alayha." Sungguhnya kami mewarisi bumi dan seluruh yang ada di atasnya. Kenapa Allah memakai waris? Padahal kalau kita lihat pengertian harta waris at-tarikah al-warathah, harta waris itu adalah harta yang diwarisi setelah mayat meninggal dan dia tidak memilikinya sebelumnya. Saya menjadi ahli waris untuk papa saya, berarti saya memiliki harta papa saya setelah papa saya meninggal kelak, yang saya belum miliki sebelumnya. Itu namanya warisan. Dimiliki sebelum setelah meninggal dan sebelumnya belum kepemilikan. Lalu kenapa Allah di sini memakai walillahi mirats? Dan Allah memiliki warisan. Seakan-akan manusia mewarisi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi penjelasan yang menarik, bahwasanya itu menunjukkan bukan warisan hakiki seperti yang diwariskan oleh manusia kepada manusia. Tapi kata tersebut adalah kata yang dipinjam untuk menunjukkan kepada kepemilikan yang sangat luas. Jadi bukan warisan hakiki yang kita maknai, kita pahami di tengah manusia. Karena yang namanya warisan hakiki berarti memilikinya setelah sebelumnya tidak memiliki. Memilikinya setelah sebelumnya tidak memiliki. Itu namanya warisan. Lalu kenapa Allah di sini memiliki warisan? Berarti Allah sebelumnya tidak memiliki sebelumnya. Memiliki harta itu sebelumnya. Tidak. Tetapi ini penggunaan kata warisan untuk Allah adalah penggunaan yang tidak hakiki. Dalam artian, kata warisan tersebut dipinjam untuk menunjukkan kepada kepemilikan Allah yang sangat luas. Untuk menunjukkan kepada bahwa harta akan seluruhnya dikembalikan kepada Allah. Karena Allah ahli warisnya. Nah ini ahibati hafizakumullah. Nah ini yang membuat kita tidak bakhil. Meyakini bahwa pemilik asli harta dari awalnya Allah. Kemudian pemilik asli harta akhirnya, pada akhirnya juga apa? Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu kita ini cuma dititipi, kita ini cuma disuruh mengurus. Jika Allah memerintahkan kita bersedekah, kita sedekah. Jika Allah memerintahkan kita zakat, zakat. Jika Allah memerintahkan kita wakaf, wakaf. Karena pemilik asli harta adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa seorang muslim tidak boleh memiliki sifat bakhil di dalam dirinya. Kenapa? Karena itu tanda dia tidak percaya akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah, orang tidak mau sedekah itu sebenarnya dalam dirinya ada semacam su'udzan terhadap Allah. Bahwa nanti dirinya tidak diganti oleh Allah. Allah tidak kuasa mengganti apa yang dia berikan. Yang bakhil, maka sebenarnya dia sedang bersu'udzan kepada Allah. Para ulama mengatakan, qillatul jud su'udzanni billah. Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sedikitnya kedermawanan bukti su'udzannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau seandainya banyak kedermawanannya, terutama kepada orang-orang yang semestinya diberikan dermawan, ya, yaitu kerabat, dari mulai istri rahim dulu, istri, anak-anak, kemudian adik, kakak, kemudian paman, bibi, sebelumnya lagi orang tua, rahim-rahim. Nah, ini adalah salah satu yang patut diperhatikan. Baik, kemudian beliau mengatakan akhbara awalan anna alladhi 'indahu wa fi yadihi fadlun min Allah wa ni'mah wa laysa mulkan lil 'abdi. Pertama, Allah mengabarkan tentang sesuatu yang ada pada hamba dan miliknya itu merupakan karunia dari Allah dan nikmatnya, bukan dan miliknya dan bukan milik hamba tersebut. Bal laula fadlullahi 'alaihi wa ihsanihi lam yasil ilaihi minhu syai. Yang artinya, bahkan sekiranya bukan karena Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah atasnya dan kebaikan, niscaya tidak akan ada sampai pada dirinya sesuatu pun apa darinya. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita miliki karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Anak, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Inna auladakum hibatullah lakum." Anak kalian itu adalah karunia, hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kalau kita minta anak, "Rabbana hablana min azwajina." Wahai Rabb kami, berikanlah hibah kepada kami. Diterjemahkan anugerah kepada kami dari sisimu, dzurriyatan thayyibah, keturunan yang baik. Harta juga begitu. Hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Kenapa kok bakhil padahal pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala? Ini juga yang sering saya katakan bahwa dua hal yang tidak bisa dijadikan sebagai standar kemuliaan di antara manusia. Rupa dan harta. Rupa dan harta. Ini tidak bisa dijadikan standar kemuliaan dari manusia. Karena itu murni dari Allah, Allah ngasih. Tanpa kita pesan, tanpa kita daftar, tanpa kita bayar. Allah yang memberi tanpa ada timbal baliknya dari manusia. Faman'u dzalik man'un li fadlillah wa ihsan. Nah, lihat nih. Maka tindakan bakhilnya itu merupakan menghalangi karunia Allah dan kebaikannya. Wa li anna ihsanahu mujibun lil ihsani ila 'ibadi. Begini. Kenapa sifat bakhil buruk? Karena ketika Allah memberikan kekayaan kepada seseorang, kekayaan tersebut adalah anugerah dari Allah. Nah, ketika orang ini bakhil, maka berarti dia sudah menghalangi anugerah dari Allah kepada dirinya. Ketika dia bakhil, dia sudah menghalangi anugerah Allah kepada dirinya. Oh, itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia bakhil, dia sudah menghalangi anugerah hamba, menghalangi anugerah Allah kepada hamba-hamba Allah. Apa maksudnya? Ketika orang ini bakhil, dia menghalangi anugerah Allah kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah yang asih melalui kita, kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak. Orang yang bakhil berarti dia menghalangi anugerah Allah kepada hamba-hamba tersebut. Paham ini para ikhwah? Itu yang dimaksudkan oleh penulis. Kemudian penulis mengatakan, "Wali anna ihsanu mujibun lil ihsani ila 'abidih." Dan karena kebaikannya itu mengharuskan ia berbuat baik kepada juga hamba, kebaikan juga kepada hamba-hambanya. Maksudnya Allah kasih kepada kita anugerah harta, tahta, ya, Maka ini mengkonsekuensikan kita juga berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hamba-hamba Allah yang kita wajib berbuat baik kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi konsekuensi orang dapat harta, berbuat baik kepada yang memberi harta. Saya ulangi, konsekuensi kita dapat harta, berbuat baik kepada hamba-hamba, ya, kepada hamba-hamba Allah yang pemberi harta, kepada hamba-hamba Allah yang mana Allah memberikan harta. Konsekuensi kita berbuat baik, konsekuensi kita dapat harta adalah kita memberikan harta tersebut kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Faman tahaqqaqa anna ma biyadihi fadlun minallah lam yamna'il fadla alladhi la yadhurruhu bal yanfa'uhu fi qalbi wa mali wa ziyadatu imani wa hifdhihi minal afat. Barang siapa yang meneliti dengan seksama bahwa apa yang ada padanya, ya, apa yang ada padanya, fadlun minallah, maka itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yamna'il fadl alladhi la yadhurruhu bal yanfa'uhu fi qalbihi wa malihi wa ziyadatihi wa ziyadati imani wa hifdhi min al-afat. Niscaya dia tidak akan menahan karunia itu yang tidak akan memudaratkannya, akan tetapi justru berguna bagi dirinya, pada hatinya, hartanya, dan bertambahnya iman serta terpeliharanya dari bencana. Apa maksudnya? Siapa yang tahu bahwa harta tersebut karunia Allah, maka dia tidak akan menahan dirinya untuk berbuat baik kepada orang lain. Yang mana berbuat baik kepada orang lain tersebut tidak memudaratkan dirinya, tidak malah membahayakan dirinya, bahkan memberikan manfaat pada dirinya, pada hartanya, pada ketambahan keimanannya. Kemudian juga memberikan manfaat, hartanya tidak akan rusak. Hartanya tidak akan rusak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Harta tidak berkurang jika disedekahkan, atau sedekah tidak mengurangi harta. Bahasanya begitu. Sedekah tidak mengurangi harta. Ini kapan bisa kita lakukan? Kalau kita mengenal harta tersebut adalah yang memberikannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baru pada saat itu kita tidak bakhil. Ada sering perkataan orang, sebagian orang yang diluaskan rezekinya kesal dengan orang miskin. Ah, minta-minta terus. Baik secara langsung ataupun melalui isyarat. Secara langsung ataupun melalui isyarat. Maka untuk menghilangkan perasaan tersebut, maka kita harus berpikir, mungkin orang ini yang minta-minta ini diinginkan oleh Allah hartanya melalui kita. Ya, hartanya melalui kita. Nah, ini pelipur lara bagi orang-orang yang diluaskan rezekinya kalau ada di hadapan kita yang suka minta-minta. Bukan berarti melegalkan orang muslim suka minta-minta, walaupun dengan isyarat. Tetapi ini pembicaraan untuk orang-orang yang diluaskan rezekinya, agar dia tidak terlalu gusar dengan yang minta-minta. Dia meyakini bahwasanya Allah memberikan harta kepada orang ini melalui saya. Ini cuma titipan, cuma disuruh mengurus, ini berikan kepada ini, berikan kepada ini. Maka pada saat itu dia tidak akan pernah bakhil. Kalau kita perhatikan apa yang disebutkan oleh penulis, penulis mengatakan di sini annama biyadihi fadlun minallah. Bahwa apa yang ada di tangan manusia, harta, materi itu adalah karunia dari Allah. Maka dengan dia meyakini seperti itu, dia tidak akan bakhil. Itu satu. Yang kedua, kalau dia meyakini bahwasanya memberikan harta di jalan Allah tidak akan membahayakan hartanya dan dirinya, dia tidak akan bakhil. Bahkan bertambah imannya, maka dia tidak akan bakhil. Bahkan menjaga hartanya dari kerusakan, dia tidak akan bakhil. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya tidaklah harta dicampuri dengan sedekah akan merusaknya. Ma khalatatil amwal bisadaqah illa halakatah. Tidaklah harta dicampuri dengan sedekah merusaknya. Tidak akan pernah merusak harta yang dicampuri dengan sedekah. Nah, yang seperti ini membuat kita sering bersedekah. Membuat kita sering menjalankan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzakara tsaniyan anna hadza alladzi biyadil ibad kulluha tarji'u ila Allah wa yarithuha ta'ala wa huwa khairul warithin. Fala ma'na lil bukhli bi syai'in huwa za'ilun 'anka muntaqilun ila ghairik. Nah, ini penting nih. Itu yang pertama ya. Cara berpikirnya agar kita tidak bakhil, yang pertama adalah semua harta datang dari Allah. Lalu kenapa kita bakhil? Semua harta anugerah dari Allah. Lalu kenapa kita bakhil? Toh itu bukan milik kita. Kita cuma disuruh ngurus. Kata pengurus aslinya, sedekahkan. Sudah, sedekahkan. Itu cara berpikir pertama. Cara berpikir kedua, yaitu Allah menyebutkan bahwa apa yang ada pada tangan manusia kembali kepada Allah dan diwarisi oleh Allah, dan Allah adalah sebaik-baik pewaris. Maka tidak ada artinya bersikap bakhil pada sesuatu yang akan hilang darimu dan akan berpindah kepada selain dari dirimu. Maksudnya, misalkan ini harta. Saya bakhil, tidak mau ngasih. Tapi harta ini nanti juga akan dikasih ke orang. Maka bakhilnya la makna, tidak ada manfaat bakhilnya saya ini. Karena toh nanti akan diwarisi oleh orang lain juga. Dan pewarisnya di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seluruh harta akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngapain bakhil? Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ثم ذكر ثالثا السبب الجزائي. Lalu Allah menyebutkan yang ketiga, Allah menyebutkan sebab balasan. Seraya berfirman, wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Fa idza kana khabiran bi amalikum jami'iha wa yastalzimu dzalikal jazaa'u alhasanu 'alal khairati wal 'uqubat 'alal syarri lam yatakhallaf man fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman 'anil infaq alladhi yajzi bihi tsawaba wala yarda bil imsak alladhi bihi al-iqab. Apabila Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui pada perbuatan-perbuatan kalian seluruhnya, dan hal itu mengharuskan adanya balasan yang baik bagi kebaikan dan hukuman atas kejahatan, niscaya tidaklah akan terlambat seseorang yang dalam hatinya ada iman walau seberat biji sawi untuk berinfak, di mana dia akan memperoleh balasan dan dia tidak akan bahagia dengan menahan infak yang membuat dirinya mendapat hukuman. Orang cerdas tidak bakhil. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia infakkan, dia akan dapat pahala. Dan dia tahu kalau seandainya dia bakhil, dia akan dapat dosa dan siksa. Itu maksudnya. Ya. Jadi tiga hal ini yang membuat seseorang tidak bakhil. Dilihat dari sisi Allahnya, dilihat dari sisi akhirnya, dilihat dari sisi pahalanya atau ganjarannya. Dilihat dari sisi Allahnya, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Pemberi Karunia. Allah Maha Luas Rahmatnya. Makanya saya sering mengatakan, kalau berbicara tentang sedekah, coba perhatikan antum surat Al-Baqarah. Ayat 254. Sebelum ayat kursi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yawmun la bai'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang yang beriman, sedekahkanlah dari harta yang apa yang Allah berikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian tidak ada jual beli, tidak ada pertemanan, dan orang-orang yang zalim adalah Orang-orang yang kafir adalah orang-orang yang zalim. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar bersedekah. Ayat Al-Baqarah ayat 254. Agar bersedekah. Lihat kemudian Allah berfirman ada Al-Baqarah ayat 255. 256, 257, 258, 299, 260, 261. Ayat ini membicarakan seluruhnya tentang kekuasaan Allah. Dari mulai ayat kursi, dari mulai Allah mampu memberikan petunjuk, dari mulai Allah mampu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, dari mulai Allah mampu menerbitkan matahari dari barat, dari timur, kemudian terbitlah kalian wahai orang-orang kafir dari barat kalau kalian mampu. Dari mulai kemudian Allah menghidupkan orang yang mati, menghidupkan 3 burung yang disembelih. Itu semua menumbuhkan kekuatan, menumbuhkan keimanan dalam diri kita bahwa Allah Maha Kuasa. Nah, maksudnya apa? Ketika kita meyakini Allah Maha Kuasa, kita tidak bakhil. Karena Allah Maha Kuasa untuk mengganti harta yang telah kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa, harta semua yang kita dapat itu adalah harta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita tidak bakhil. Nah, yang kedua dilihat dari sisi akhirnya. Kenapa kok bakhil? Loh, semuanya hartanya nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang bakhil-bakhil tersebut tidak memiliki. Orang bakhil itu kan agar bisa dia menikmati kekayaannya. Nah, ini ternyata tidak. Kekayaannya toh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan di dalam Qasasul Bukhala, kisah-kisah orang bakhil. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, "Kana Marwan min ajalil Arab." Ada seorang yang bernama Marwan. Marwan, enggak ada yang namanya Marwan di sini. Dia adalah seorang Arab yang sangat luar biasa. Kemudian wa kana bakhilan, tapi dia orang yang bakhil. Saking bakhilnya, dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Bagaimana bakhil terhadap dirinya sendiri? Dulu kalau sudah matahari terbenam, itu tidak ada listrik, tidak ada lampu, kecuali kalau kita menyalakan api. Lampu-lampu, petromak, seperti itu. Dia di rumah tidak mau menyalakan lampu itu. Jadi di rumah gelap-gelapan. Kenapa? Kalau karena dia menyalakan lampu, dia khawatir. Nanti ada orang yang mengambil cahaya dari lampu tersebut. Subhanallah. Bakhil terhadap dirinya sendiri. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sama seperti itu. Orang-orang yang bakhil terhadap keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Maka seorang manusia tidak boleh bakhil kalau dia berpikir dari 3 hal. Yang pertama, Allah Maha Kuasa, Allah lah yang memberikan karunia kepadanya. Harta itu dia dapat atas karunia Allah. Yang kedua, Allah seluruh harta dikembalikan kepada Allah. La ma'nan lil bukhl idzan. Tidak ada artinya untuk bakhil kalau begitu. Yang ketiga, mengingat ganjaran dan juga ancaman. Ganjaran Allah memberikan pahala atas orang yang bersedekah dan ancaman atas orang yang bakhil. Terakhir saya ingin mengingatkan bahwa bersedekah bukan tugas orang yang kaya raya saja. Saya sering mengatakan bahwa kekayaan tidak mesti harus berlebih. Sebagian orang menganggap kaya itu harus lebih. Punya motor lebih satu. Punya mobil lebih satu. Punya rumah lebih dari satu. Itu baru kaya menurut orang. Ada pembahasan menarik para ikhwah. Saya bahas sama ibu-ibu di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, dalam kitab Syukur dan Sabar. Salah satu pembahasan menarik tentang syukur adalah sebagian orang hanya bersyukur, mengucapkan alhamdulillah saat mendapatkan nikmat yang khusus. Saat mendapatkan nikmat yang khusus. Kalau tidak khusus, tidak bersyukur. Saya beri contoh. Ada orang semuanya itu kan motor banyak. Dia kurang bersyukur atas motornya. Kenapa? Karena hampir semua orang memiliki motor seperti motor saya. Dia akan bersyukur ketika dia memiliki motor yang lebih daripada yang lain. Yang lebih besar, yang lebih mewah, baru dia bersyukur. Sebagian orang bersyukur saat mendapat nikmat khusus saja. Contoh udara yang kita hirup. Kita kurang bersyukur atas nikmat itu. Karena hampir semua dari kita merasakannya. Kapan kita bersyukur? Ketika kita mendapatkan nikmat khusus. Udara yang bau wangi, baru merasakan syukur. Ya, sebagian orang seperti itu cara bersyukurnya. Nah, sama juga sebagian orang cara bersyukurnya ketika dapat lebih dibandingkan yang lain. Motor ketika satu tidak bersyukur. Kalau lebih dari satu baru bersyukur. Mobil lebih dari satu baru bersyukur. Rumah lebih dari satu baru bersyukur. Istri lebih dari satu baru bersyukur. Istri yang ada tidak disyukuri. Ya, yang menemani kita puluhan tahun. Yang tahu buruknya hidup kita. Yang tahu boroknya kelakuan kita. Ya, setiap harinya. Tidak kita syukuri. Tetapi kapan bisa bersyukur? Ketika punya istri dua. Yang kedua dibangga-banggakan. Ya, yang ketiga dibangga-banggakan. Yang keempat dibangga-banggakan. Nah, ini para ikhwah, ini yang keliru. Sebagian orang bersyukur hanya saat ketika dapat nikmat lebih. Nikmat khusus. Saat nikmat yang sama dirasakan oleh semua manusia, dia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita semakin bersyukur kepada Allah dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari sikap bakhil. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.